Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَفْرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah hadirin yang semoga dirahmati Allah Jalla wa'ala, setelah kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, tidak lupa kita sampaikan, kita haturkan banyak terima kasih dan syukur kepada segenap pihak yang telah berperan, ikut andil dalam berlangsungnya kegiatan muhadharah pada pagi hari ini. Kepada ulatul umur, pemerintah muslimin yang telah berkenan dan memperkenankan kita duduk bersama di dalam majlis ini. Kepada segenap takmir masjid dan para pemuda masjid yang juga turut andil bahu membahu untuk keberlangsungan dakwah memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kepada al-asatidah kiram, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu mengokohkan langkah-langkah mereka, melimpahkan kesabaran dalam hati mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberi ketabahan dalam mengampu dakwah, dalam membimbing berjalan bersama kaum muslimin ahlu sunnati wal jamaah di atas perjuangan membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kepada antum semuanya, ikhwatil kiram, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala, yang meskipun jauh di negeri, di tempat yang berbeda, namun selalu di dalam hati kami, antum adalah bagian yang tidak terpisahkan. Hadirin semuanya yang di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kami bihamdillahi azza wajal. Maka semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa melimpahkan barakah dan rahmatnya dalam kebersamaan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati-hati kita untuk mudah menerima kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi kehidupan sehari-hari kita dalam berumah tangga, dalam hidup bersama, selalu di bawah bimbingan kitabullah dan sunnah, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti, menjadi kehidupan yang selalu berbuah manis, yang kelak kita akan memetiknya pada hari perhitungan, yang kelak kemudian kita akan tersenyum bahagia melihat amalan yang telah kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebaik-baik hamba adalah orang yang terbaik amalannya. Sebaik-baik hamba adalah orang yang terbagus dalam ia beramal. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapakah yang paling bagus amalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tema yang diangkat, kemana arah tujuan hidupmu, membicarakan tentang kehidupan pasti akan membicarakan tentang kematian. Ada hidup, ada pula mati. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, lalu tidak ada kembali, dan Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan lagi. Hidup tidak sekedar hidup, namun benar-benar ia bisa memanfaatkan kehidupan yang telah Allah karuniakan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Jalla wa Ala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di tangannya segala kekuasaan, dan dialah Allah yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Ada mati, ada pula hidup. Ada hidup, ada pula mati. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai segenap manusia, kita itu hidup, kemudian Allah menguji kita Kita berjalan tidak semata-mata kita berjalan, tapi jalanmu itu penuh ujian. Kita tidur tidak semata-mata tidur, namun tidur dengan ujian. Allah ciptakan kematian diiringi dengan ujian. Untuk apa? Kenapa harus ada kehidupan ini? Kenapa pula harus ada kematian? Kalau hanya hidup setelah itu meninggal dunia, tiada, maka mudah urusannya. Akan jadi mudah urusannya. Namun berbeda ketika setelah kematian yang dialami oleh masing-masing manusia, ternyata masih menyimpan kehidupan yang amat panjang. Ketika saat-saat yang akan datang kemudian akan dihitung dan dinilai siapakah yang terbaik amalannya. Dari mana perhitungannya? Dari hidup yang sebelumnya. Ayyukum ahsanu amala? Siapa yang paling bagus amalannya? Si fulan, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Si fulan derajatnya di bawahnya lagi, hingga terus keadaan yang sangat kita benci dan kita hindari, keadaan yang paling rendah, yaitu neraka jahannam. Ya dan billah, bukankah Allah Azza wa Jalla telah menciptakan api neraka? Wa'iddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang kafir. Derajat yang paling rendahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penting kita bisa memaknai arti hidup. Penting untuk kita perhatikan setiap deru nafas yang keluar dari tubuh kita atau yang kita hirup memenuhi rongga kehidupan kita dalam tubuh kita adalah waktu-waktu yang berlalu namun penuh dengan makna. Jangan biarkan ia sia-sia. Jangan kamu biarkan hidupmu hari ini adalah hidup yang tidak berarti, yang tidak bernilai, yang kamu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah pula di hadapan orang-orang yang beriman. Jangan. Nanti akan ada hari di mana kita menyesal. Nanti akan ada hari di mana seseorang itu berharap, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku ini adalah tanah yang tidak dibebankan padanya untuk bertakwa kepada Allah, yang tidak diuji dengan kehidupan dunia. Akan ada saatnya orang-orang yang menyesal akan mengatakan ucapan tersebut. Dan jangan jadi seperti itu. Jadilah hamba Allah Azza wa Jalla yang punya harapan tinggi. Harapkanlah untuk berjumpa dengan Allah dengan wajahmu yang berseri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangmu dengan pandangan cinta. Allah memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya. Harapkanlah seperti itu. Seandainya kita kelak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi Allah tersenyum, tersenyum dengan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan penuh kasih sayangnya, betapa bahagianya. caranya bagaimana? Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, hendaknya dia beramal saleh. Beramallah yang bagus, Mas. Mbak. Beramalah dengan amalan yang bagus, amalan yang saleh, dan jangan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bukankah kamu punya mata? Gunakan untuk memandang dengan pandangan yang terbaik. Amamaka kitabullah, di hadapanmu ada kitabullah. Siapakah yang ia telah membaca kitabullah dalam kehidupan sehari-harinya? Satu ayat saja dalam satu hari dia buka kitabullah, mushaf Al-Quran. Engkau sibukkan pandangan dengan memandang sesuatu yang Allah haramkan, tapi engkau merasa enggan, merasa malas untuk memandang obatnya. Sering kita timpakan penyakit, penyakit kronis yang menyerang mata dan hati kita, namun kita tidak mengambil obatnya dari Al-Quran. Baca Al-Quran, terdapat di dalamnya syifaun lima fis sudur, obat bagi yang tersimpan dalam hati kita. Kita punya telinga, tidak jarang kita mendengar sesuatu yang Allah haramkan, entah itu ghibah atau al-ma'azif, alat musik, atau al-aghani, nyanyian. Namun telinga yang kita miliki kita biarkan tidak mendengar obatnya. Kita biarkan telinga tidak termasuki dengan pendengaran yang baik. Dengarkan petuah-petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghabiskan 23 tahun dalam mendakwahkan Islam. Berapa kalimat yang telah meluncur dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau sia-siakan. Amamaka kutubul hadis, di hadapanmu itu banyak kitab-kitab hadis. Ada pula orang yang bisa menyampaikannya dari ahlul ilmi, para ulama, ataukah orang-orang yang mengikuti jejaknya para ulama. Kemana kita? Sia-sia. Engkau punya lisan tapi seperti tak bermakna. Pandai berbicara, pandai berucap, pandai berkomentar, berbicara apa yang dia inginkan, tidak memandang itu baik, tidak memandang itu benar, ataukah salah? Hanya berbicara tanpa ilmu, tanpa bimbingan kitabullah dan sunnah. Hati-hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Akan dihitung. Jangan kamu berbicara kecuali yang kamu bisa pastikan itu adalah ucapan yang baik. Wallah, demi Allah, jangan kaum biasakan berbicara sekadar bicara, Semua orang itu bisa berbicara, tapi sedikit yang pembicaraannya itu di atas kebenaran, berdasarkan ilmu yang syar'i, tidak lepas dari kitabullah dan sunnah. Sedikit orang lebih cenderung ketika ia mengucapkan sesuatu itu semata-mata dari hawa nafsunya. Mayoritas manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika ini bisa kita arahkan, kita kenali dengan baik, maka mudah-mudahan Allah akan mengarahkan tujuan hidupmu pada sesuatu yang terbaik. Mau tidak mau, mau tidak mau, kita akan berjalan menuju kematian, mau atau tidak mau. Walau kuntum fi buruji musyayyada, meskipun engkau berlindung di bawah benteng yang kokoh, mau tidak mau, saya ulangi lagi, kita akan berjalan menuju kematian. Semuanya, kita semuanya berjalan menuju kematian yang telah Allah tetapkan. Tidak bisa kita ajukan, tidak bisa kita undurkan. Masing-masing sudah ada waktunya. Hanya saja, siapa di antara kita yang telah dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan menyambut kematian tersebut, dengan sungguh-sungguh ia mempersiapkan amalan yang terbaik dalam menemui kematian tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita melihat sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya siapa itu? Mereka adalah jalan, itu adalah jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin. Itulah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang saleh. Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan tema yang telah diambil, kemana arah tujuan hidupmu, yang kemudian bihamdillah kita melihat salah satu kitab yang ditulis, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdissalam Al-Harrani ibn Taimiyata rahmatullah alaih. Beliau menuliskan Iqtidha' As-Sirat Al-Mustaqim, yang beliau tulis di sana banyak fawaid, faedah-faedah ilmiah yang beliau mukaddimahi dengan beberapa hal yang ringkas, dan akan kita ringkas seringkas mungkin pada pertemuan pagi menjelang siang ini, insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Baik. Disebutkan di sana sebuah hadis yang menjadi dalil dari sekian banyak hadis tentang awal mulanya, menyimpangnya, atau awal mula menyimpangnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah beritakan. Hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah." Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkahnya orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumu. Andai meskipun mereka memasuki lubangnya dhab, seekor binatang yang kecil seperti kadal mirip, sungguh kalian akan ikut memasukinya. Qalu, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara?" Maka beliau menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Berita. Hadis ini berisi berita dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa umatnya beliau, umat Islam, akan mengikuti jejak langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasara, sedikit demi sedikit, meskipun hanya sepanjang apa namanya anak panah. Barakallahu fiikum, ya, sepanjang anak panah, satu, dua, kurang lebih satu hasta, sedikit, gak terasa, terbawa dia oleh sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang mungkin ia menganggapnya suatu kebaikan, namun ternyata bukan, yang mungkin ia anggap itu akan membawa pada suatu ide yang cemerlang, namun ternyata tidak. Menganggap baik sesuatu dari hasil olah karyanya mereka, ternyata menjerumuskan kaum muslimin pada sesuatu yang terburuk sekalipun. Diajak masuk lubangnya dhab pun ikut dia dengan mudahnya. Sesuatu yang menyengsarakan, tetap ia ikuti. Lebih buruk dari itu. Iyadzambillah. Dan sungguh apa yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam telah menjadi kenyataan. Wallah, telah menjadi kenyataan. Dari sisi keyakinan, perbuatan ini datang dari orang-orang Yahudi dan Nasara, merasuki kehidupan masyarakat muslimin, merasuki kehidupan ibadahnya muslimin, bahkan bukan hanya kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam ibadahnya. Contoh kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Jangan kalian jadikan kuburku sebagai masjid." La tattakhidu qabri masjidan. Jangan jadikan kuburku itu sebagai masjid. Dikarenakan orang-orang Nasara, Ahlul Kitab, mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian bersikap berlebihan kepada diriku sebagaimana orang-orang Nasara bersikap berlebihan kepada Isa bin Maryam. Katakanlah oleh kalian bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kekhawatiran yang datang dari wahyu dan telah menjadi kenyataan. Apa bedanya dengan orang-orang Nasara ketika mereka berdoa kepada Isa bin Maryam, lalu muncul sebagian orang yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang Nasara meminta kepada Isa bin Maryam. Datang sebagian orang yang kemudian meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Mereka mengkafirkan orang-orang Nasara karena peribadatan mereka kepada Isa, namun tidak memandang dirinya yang juga menuhankan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan cara-cara yang batil. Berdoa kepada beliau, meminta kepada beliau sesuatu yang tidak mampu beliau lakukan dan hanya Allah yang mampu melakukannya. Apa bedanya? Isa bin Maryam seorang nabi. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang nabi. Dalam hal yang penting ini, dalam peribadatan itu sudah semisal. Bagaimana kalau itu bukan ibadah? Benar yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal Isa bin Maryam tidak pernah mengatakan kepada kaumnya untuk menjadikan ia sebagai tempat persembahan, tempat mereka mengadu dan meminta pertolongan, tidak pernah. Allah berfirman tentang beliau, mengkisahkan kejadian kelak yang akan datang pada hari perhitungan. Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Allah bertanya kepada Isa bin Maryam. Karena seorang nabi itu menjadi saksi atas kaumnya. Para nabi itu menjadi saksi atas kaumnya, atas apa yang mereka perbuat. Qala subhanaka. Kata Isa bin Maryam, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Seandainya aku mengucapkannya, pasti engkau sudah mengetahuinya. Ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Isa berlepas diri. Allah berfirman tentang para nabi yang menjadi saksi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bishahidin wajina bika ala haulai syahida. Dan bagaimana kelak ketika kami mendatangkan setiap nabi itu menjadi saksi atas kaumnya, dan kami akan hadirkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka seluruhnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadi saksi atas kaumnya sendiri, kita semuanya, dan menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Mau berlepas diri dari mana? Allah azza wa jalla malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Tidak ada waktu dan tempat yang kita bisa lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah hanya kepada Allah, beribadalah hanya kepada Allah, memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sujudlah hanya kepadanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Barakallahu fiikum. Maka kesesatan yang diwariskan oleh Yahudi dan Nasara itu pun diikuti oleh mayoritas umat ini. Mayoritas dari umat ini, sedikit di antara mereka yang Allah selamatkan dengan hidayah dan petunjuknya. Kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala, kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala, entah sekarang kita itu menjadi apa. Laula Allah mahtadaina, seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina, kita tidak bisa bersedekah, tidak pula kita bisa salat kepadanya. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, namun demikian, ada berita bagus, ada berita bagus dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, sebuah hadis yang masyhur, hadis ini. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa terus menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka teguh di atas al-haq. Teguh di atas al-haq, tidak akan berubah, tidak akan goncang mereka, teguh, tegar. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Tidak akan membahayakan mereka adanya orang-orang yang khalafahum, yang menyelisihi mereka dari luar, musuh-musuhnya sebanyak apapun itu. Tidak akan membahayakan. Wala man khazalahu, tidak pula orang yang menyelisih mereka dari dalamnya, musuh dalam selimut yang berpenampilan sama, ngajinya dengan kitab yang sama, tapi menjadi duri dalam daging, menjadi duri dalam daging, penyakit. Dan ini lebih berbahaya dari musuh yang dari luar, itu pun tidak akan bisa membahayakan. Sehebat apapun dia, sekuat apapun, setelaten apapun dalam ia menggerogoti dakwah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan membahayakan. Tenang saja, Allah pasti akan menangkan yang namanya kebenaran. Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Allah tidak akan pernah menelantarkan agamanya di atas muka bumi ini. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah al-haq itu telah datang dan kebatilan itu pasti binasa. Innal batila kana zahuqa, dan pasti yang namanya kebatilan itu akan binasa. Enggak usah khawatir. Satu kabar gembira. Yang kedua, kabar gembira dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, la tastami ummati ala dhalal, umatku tidak akan mungkin mereka bersatu di atas kesesatan, tidak mungkin. Berita dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, umatku ini tidak akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Dakwah yang hak akan selalu berjalan dan akan selalu menang, akan selalu menang. Allah pasti membelanya, membela dirimu, membela orang yang bersamamu, membela siapapun yang telah ia berjerih payah dalam memperjuangkan agama yang benar ini. Pasti itu ajaran dari seorang nabi yang mulia kepada kemenakannya yang ia, atau sepupunya yang ia sayangi, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah, bela agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jaga agama Allah ini, hendaknya kamu bela agama Allah, maka Allah akan menjagamu, menjagamu dari kemaksiatan, menjagamu dari syubhat dan syahwat. Dan lebih dari itu, Allah akan menjagamu dari siksa api neraka. Dan itu arah tujuan hidup kita, terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Namun itu tidak gratis, tidak tiba-tiba semua orang itu bisa masuk ke sana, ke dalam surga. Tidak tiba-tiba semua orang dihindarkan dari api neraka, ada sebabnya. Jaga agama Allah ini dengan kejujuran, dengan kesungguhan, dengan takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sehingga wajar kalau ternyata yang bisa sukses, berhasil, lolos dengan baik, itu hanya segelintir orang saja. Allah sudah nyatakan, wa qalilum min ibadiyya syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah azanillahu iyyakum. Di sana sebab-sebab munculnya penyimpangan yang membuat manusia terjauhkan dari kebenaran. Ada sebab-sebab yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Dan itu wajib hukumnya untuk kita jauhi. Jika sifat dan sebab ini ada pada diri kita, maka mengkhawatirkan posisi kita hidup di dunia ini. Penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kerancuan, tidak tenang hidupnya, gundah dan gulana, ibadahnya tidak tenang, keyakinannya kepada Allah lemah, mudah terombang-ambingkan oleh segala macam fitnah karena salah dia sendiri tidak menjauhinya. Maka perlu kita mengetahui sebab-sebab penyimpangan. Yang pertama al-hasad, dengki. Barakallahu fiikum. Tentunya dengkinya kepada siapa ini? Dengki kepada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan, keutamaan yang tidak dimiliki olehnya. Dia tidak sadar kalau Allah Azza wa Jalla itu yang memberi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dia enggak sadar. Ketika ia dengki kepada orang lain, yang dia dengki itu siapa? Dia itu bukan siapa-siapa, manusia biasa yang lemah. Allah yang memberinya kelebihan. Kok kamu dengki, kenapa? Dia cerdas. Yang memberi kecerdasan ya Allah Azza wa Jalla. Hartanya lebih banyak. Siapa yang memberikan harta kepadanya? Allah Azza wa Jalla. Dia ini dan itu, siapa yang memberi? Allah Azza wa Jalla. Kamu pengen punya seperti itu? Pengen punya harta seperti yang dia miliki, yang kemudian dia infakkan fisabilillah? Pengen? Kamu minta kepadanya. Jangan kamu hasad. Itu pemberian Allah. Saya pengen seperti itu. Minta kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia cerdas, hafalan Qur'annya banyak, amalannya bagus, mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, ini itu. Saya juga pengen seperti dia. Jangan kamu hasad. Kamu minta kepada Allah Azza wa Jalla. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali hanya dua hal, dua yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum. Rajulin atahullahu malan, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, yang ia infakkan ana al-lail wa ana an-nahar, siang malam, kita ingin memiliki seperti yang dia miliki. Kau mintanya juga kepada Allah. Rajulin atahullahu hikmatan, seorang yang Allah berikan padanya hikmah, ilmu, kepandaian, kebijaksanaan. Orang yang bijak dengan ilmunya lengkap sudah. Kau minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan karena sebab hasadmu, karena sebab dengkimu, kau berbuat jahat kepadanya. Kau berbuat jahat pula kepadanya. Jangan dengan cara menghibahinya, dengan cara menyebarkan aib dan kekurangannya, dengan cara merendahkannya, dengan cara ini dan itu, berusaha agar dia jatuh di hadapan manusia. Lupa dia kalau itu pemberian Allah. Seberapa besar usahamu menjatuhkan dia, kalau Allah ingin mengangkatnya mau bagaimana? In aradani Allahu bi rahmatin hal hunna mumsikat wa rahmatih. Seandainya Allah menghendaki pada diriku itu rahmat, kasih sayang, adakah yang bisa menahan rahmatnya Allah? Wa in aradani bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki pada diriku itu satu bahaya, ada yang bisa menahannya? Kul hasbiyallah. Katakan hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah orang-orang bertawakal, mereka menyandarkan tawakalnya. Hindari al-hasad, penyakit kronis. Ya, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka tidak saling hasad. Hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala. Di antara warisannya Yahudi dan Nasara, hasad ini. Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh banyak di antara ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara, berangan-angan seandainya, berangan-angan seandainya kalian ini murtad dari agama kalian, dari keimanan kalian. Berangan-angan mereka menjadi orang kafir lagi. Seandainya, seandainya itu angan-angan mereka. Loh, kenapa sih orang sudah bagus-bagus beriman kok kamu ingin dia kafir? Emangnya kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, hasadan. Ya karena hasad. Karena hasad dari diri mereka. Setelah datang kepada mereka al-haq. Hasad ini penyakit. Berapa banyak sih para orang-orang yang memiliki ketinggian ilmu, namun karena khawatir merasa tersaingi keilmuannya, merasa tersaingi ketenarannya, lalu mulai menjatuhkan tanda kutip lawan-lawannya. Padahal bukan lawannya, saudaranya. Ya, si fulan, wah dalam ceramahnya begini, si fulan begitu. Padahal dia membawa kebenaran. Padahal dia membawa kebenaran. Karena hasad. Yang kemudian dengan hasadnya ini, ia ikuti. Ia pun terombang-ambingkan oleh kesesatan di masa-masa yang berikutnya. Dia ingin menjatuhkan manusia, tapi dia sendiri yang jatuh terpuruk. Terjerumus dalam kubangan kehinaan dia sendiri karena hasad. Wallahi karena hasad. Tidak membawa keuntungan sedikit pun. Hasad tidak membawa keuntungan sedikit pun. Terus bagaimana? Pujilah orang yang pantas engkau puji di hadapan manusia, dan hinakanlah orang yang pantas dihinakan di hadapan manusia. Jangan kamu berbicara dalam rangka mencari ridha manusia. Hendaknya engkau selalu mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pantas engkau puji dengan kebaikannya itu siapa? Pujilah dia. Oh, siapa itu, Ustaz? Orang-orang yang memperjuangkan kitabullah dan sunnah. Yang mereka tidak takut dalam memperjuangkan kitabullah dan sunnah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang jujur dalam dakwahnya, orang-orang yang amanah dalam dakwahnya, pujilah dia. Arahkan manusia mengikutinya. Kalau itu benar dari kitabullah dan sunnah, arahkan manusia mengambil ilmu darinya. Dialah orang yang amanah dalam menyampaikan ilmu, bukan orang yang menyembunyikan ilmu. Muliakan dia, jangan kamu hasad. Dan rendahkanlah orang yang hina di hadapan manusia. Loh, kenapa direndahkan? Kenapa dihinakan? Karena dia menghinakan kitabullah dan sunnah. Dia menyembunyikan kebenaran dari manusia. Dia terangkan sesuatu yang tidak benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang seperti ini pantas dijauhkan dari manusia. Hati-hati dengan orang ini. Dia tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Dia tidak jujur dalam menyampaikan ilmu. Dia mengatakan satu ayat, dua ayat sesuai hawa nafsunya. Dia menerangkan satu hadis, dua hadis sesuai hawa nafsunya. Lalu ia giring manusia untuk meridhai dirinya. Ia senang dengan banyaknya orang mendengarkan kajiannya, mencintai dia, berusaha dia pun mencintainya, bermasyarakat katanya, tapi tidak jujur dalam ilmunya. Loh, bagaimana cara kita bisa mengenali? Bertanya kepada orang yang mengetahui. Bertanyalah kepada ahlul ilmi. Bertanyalah kepada orang yang mengenali. Itu harus, harus, harus. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. ilmu ini adalah agama. Kita beragama dari mana? Dari ilmu. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama ini. Tidak setiap orang yang bisa membaca ayat, menerangkan ayat, bisa kamu ambil ilmunya. Tidak semua orang yang bisa menerangkan hadis, bisa kamu ambil ilmunya. Tidak semua orang yang bergelar sarjana, bisa kamu ambil ilmunya. Tidak semua orang yang berjenggot, berpakaian sunnah, bisa kamu ambil ilmunya. Tidak. Harus kita kenali kejujurannya dalam dakwah. Harus kita kenali amanah dia dalam dakwah. Harus kita kenali siapa orang ini. Karena kamu akan beragama di hadapan Allah dengan ilmu yang kamu ambil. Berhati-hatilah. Begini Nabi SAW mengajarkan kita beragama. Barakallahu fikum. Penyakit yang kedua setelah al-hasad, yaitu al-bukhlu bil ilmi wa kitmanuhu, bakhil dari ilmu dan menyembunyikannya. Dia tahu ilmu tapi bakhil. Kok bakhil? Kenapa? Ada tendensi orang yang tendensius, ada tujuan-tujuan tertentu. Ntar kalau gua terangin, orang pada gak mau hadir majelis gua. Enggak ah. Kalau orang Jakarta, barakallahu fiikum. Ya, kalau orang sini ngapak, saya gak bisa terlalu ikut logatnya ngapak. Hei nah, kenapa? Yang dia cari ridhonya manusia. Terpaksa. Ketika dia melewati sebuah hadis, wah hadis ini kayaknya gak keren kalau saya sampaikan sekarang. 10 tahun lagi juga gak bakal keren selama-lamanya. Ntar kalau saya sampaikan, yang pertama, yang kena saya sendiri. Yang kena ini saya sendiri nih. Iya ini, merugikan saya. Ntar gak ada orang mau hadir dalam majelis saya. Ini haram nih, sedangkan saya juga sama melakukannya. Terus ya saya sampaikan, yang lain lah. Yang penting orang mau hadir kan, yang penting mau ngaji. Yang penting mau mendengarkan, mengambil sebagian waktu, duduk dalam masjid, mengambil ilmu. Gak harus ini kok, ilmu banyak. Orang yang gak jujur. Kitmanul ilmi, dia sembunyikan ilmu. Yang seharusnya dia itu amanah, sampaikan kepada manusia. Latatumunah, jangan kalian sembunyikan. Mereka itu butuh mengenalinya. Tapi yang kena saya sendiri. Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahlul ahwai la yaktubuna illa ma lahum. Ahlul ilmi itu mereka menuliskan sesuatu yang menguntungkan mereka atau merugikan. Adapun ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka enggak akan menuliskan kecuali yang menguntungkan diri mereka saja. Ahlul ilmi tidak. Yang mereka perhatikan apa? Ya. Objektivitas ilmu. Objektivitas ilmu. Barakallahu fikum. Bukan subjektif memandang pada dirinya. Jujur. Tidak bakhil dari ilmu, dia sampaikan. Ada seseorang bertanya, Ustaz, tanya Ustaz, bagaimana hukum belajar dengan cara seperti ini? Oh, enggak boleh itu. Haram, tidak diperbolehkan. Jujur dia. Ya. Tapi kalau ahlul ahwa, dia akan menjawab apa? Ya, kalau memang ya harus begitu, ya silakan. Loh, haram kok. Barakallahu fiikum. Ya, saya punya sistem jual beli sepertinya seperti itu. Haram atau halal, Pak ya? Ustaz ya. Setahu saya itu haram, tapi kalau misalnya ya jangan lupalah untuk sedekah. Barakallahu fiikum. Bakhil, menyembunyikan ilmu, berkhianat kepada kaum muslimin. Tapi dia merasa gak ada masalah kalau menyampaikan ilmu-ilmu yang sifatnya umum diketahui manusia. Ya, kita harus bersikap jujur, kita harus bersikap ini. Kenapa? Karena orang pasti terima. Sehingga kalau misalnya ya, ada seorang dai yang dia sampaikan itu hanya keumuman-keumuman yang manusia ketahui, yang insya Allah gak ada yang mengingkari, barakallahu, keumuman manusia lah. Hati-hati, hati-hati, sampai kita ketahui benar ternyata dia menyembunyikan ilmu. Jangan belajar dengan orang ini. Barakallahu fiikum. Ya, jangan belajar dengan orang seperti ini. Tetapi majelisnya banyak hadir yang hadir. Ya wajar orang enggak ngerti. Ya jahalun, mereka jahil. Ya, mereka jahil, enggak ngerti siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Kalau engkau tahu, maka jangan duduk bersamanya. Kalau saudaramu ada yang tidak tahu, kasih tahu. Beritahu, orang itu tidak amanah dalam ilmu. Barakallahu fiikum. Demikian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bakhil dari ilmu dan menyembunyikan ilmu. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlih. Penting ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi angkuh. Sombong lagi angkuh. Yaitu siapa mereka yang sombong lagi angkuh? Adalah orang-orang yang bakhil dan mereka mengajak orang, mengajak manusia berbuat bakhil. Bakhil pada apa? Kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka menyembunyikan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka dari fadilahnya. Ya, ayat ini lebih khusus membahas tentang al-ilmu. Bakhil dari ilmu dan menyembunyikan ilmu. Saya contohkan ya, konkret. Ya, konkret ini. Ada pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan, ini pertanyaan penting ini. Ya. Ini juga salah satu contoh kalau kita enggak usah takut-takut. Langsung mengamalkan. Ada orang yang bertanya, "Ustaz, apa hukum rokok? Sigaret, rokok." Barakallahu fiikum. Nah, semua tahu rokok kan? Insyaallah tahu semuanya. Merokok sigaret. Baik. Kalau orang memandang, "Wah, ini Pak yang rokok ini." Kalau saya jawab haram, bisa-bisa besok gak diundang lagi, gak dapat amplop. Barakallahu fiikum. Ya, saya jawab enaknya makruh aja lah keumuman. Ya makruh, meskipun itu membahayakan kesehatan, tapi makruh. Kalau bisa jangan ngerokok lah, kurang bagus untuk kesehatan. Begitu saja. Barakallahu fiikum. Tapi berarti ngerokok boleh ya? Ya kalau sudah ketagihan mau gimana lagi? Iya. Barakallahu fiikum. Padahal dia sudah belajar, ngerti kitabullah, ngerti sunnah. Terangkan saja. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La taqtulu anfusakum." Ya, maaf Pak ya sebelumnya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi di sana ada sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Karena Allah itu menyayangi kalian. Rokok itu membunuh enggak, Pak? Pasti akan menjawab membunuh. Dia menjadi sebab datangnya banyak penyakit. Tanya semua dokter jawabannya sama. Barakallahu fiikum. Berarti tidak boleh karena Allah melarang, haram Pak hukumnya. Nabi alaihi salatu wasalam juga mengatakan, ya, la dharara wa la dirar. tidak boleh menimpakan suatu bahaya, ya, atau tertimpa dia dengan sebuah bahaya, nah, dibahayakan oleh sesuatu tersebut, tidak boleh. Dan ini membahayakan diri sendiri, ya. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain yang itu akan membawa penyakit, kau menyakiti dirimu sendiri. Dan Allah, demikian pula Rasulnya, melarang. Jadi hukum rokok gimana Pak Ustaz? Haram Pak. Haram, benar haram. Haram ya. Barakallahu fiikum. Ya, haram. Bagi yang mengatakan halal, itu hendaknya dia mendatangkan sebuah dalil satu saja. Satu saja dari kitabullah ataupun sunnah yang menunjukkan itu halal. Barakallahu fiikum. Menunjukkan itu halal, satu saja manfaat. Manfaat dari rokok satu saja. Jawabannya apa? Saya yakin enggak ada. Meskipun kalau kita jabarkan lebih banyak, ya, lebih lebar, kita akan dapatkan banyak mudarat, bahaya yang akan menimpa para perokok. Barakallahu fikum. Boros misalnya, ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan, saudaranya syaitan, mubadzir, membuang-buang harta. Banyak pokoknya. Barakallahu fikum. Jujur dia. Tidak disembunyikan ayat ataupun hadis yang membicarakan masalah itu. Aina, fallahu al-musta'an. Itu sebagai contoh konkretnya saja. Sebagai contoh konkretnya saja. Walhamdulillah. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka punya sejarah sampai saat ini menyembunyikan ilmu. Maka ketika sebagian kaum muslimin menyembunyikan ilmu dengan sengaja, padahal orang itu butuh jawabannya, butuh petunjuk, butuh bimbingan, semestinya dia terangkan, tapi dia diam seribu bahasa, tidak berbicara, menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Iyadzan billah. Dengan sebab itu dia telah merusak dirinya sendiri. Dia telah membinasakan diri mereka sendiri. Fallahu al-musta'an. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-ta'assub. Yang ketiga adalah ta'assub. Fanatik. Wah, ini dia. Fanatik. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan. Ini loh ayat Mas, ini loh hadis. Mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami sudah mencukupi beriman dengan yang diturunkan kepada kami. Gak butuh dengan Al-Quranmu. Tidak butuh dengan hadith-hadithmu. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haq. Dan dia mengkufuri yang ada di hadapannya, yaitu Al-Quran yang terkandung dalamnya Al-Haq. Cara mereka, cara kotornya mereka. Kami sudah punya adat kebiasaan sendiri kok Mas. Kami sudah punya apa namanya, predikat yang bagus tersendiri. Ya, kami punya standar hukum tersendiri. Kami punya dan kami punya. Disebutkan keunggulan-keunggulannya, budaya kami, bahasa kami, kebiasaan kami, pakaian kami, itu kami, serba kami. Menyombongkan dirinya di hadapan kitabullah, di hadapan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Ya, konkretnya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya mengamalkan sesuatu yang Allah perintahkan, diperintahkan oleh beliau kepada para sahabatnya dan kaum mukminin, hendaknya kalian biarkan jenggot kalian tumbuh. U'fu alliha, biarkan tumbuh jenggotmu. Perintah dari Nabi, jangan dipotong, jangan dicukur. Barakallahu fiikum. Dan Nabi alaihi salatu wasalam disepakati adalah manusia yang paling cerdas dari semua manusia yang pernah ada dan yang ada. Tidak ada manusia yang lebih cerdas dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia yang paling bertakwa sebelum dan setelahnya, tidak ada yang semisal dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana atqakum billah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, wala fahar, dan bukan karena sombong. Beliau sebutkan hal ini karena wahyu, berita dari Allah azza wajalla. Perintahkan kita membiarkan jenggot itu tumbuh. Muncul orang yang mengatakan jenggot, semakin panjang jenggot seseorang maka dia semakin. Sebetulnya kalau dalam majelis seperti ini kita malu mau menyebutkan kalimat yang akan saya baca, yang akan saya sebutkan, karena kalimat yang kasar, nggak pantas, ya, kalimat yang apa ya, kita mau nyebutkan saja malu. Barakallahu fiikum. Ya, seorang yang sedang menyampaikan kitabullah dan sunnah membawa kalimat sekasar ini. Tapi ini dalam rangka apa? Hanya menghikayatkan saja. Semoga Allah mengampuni kita. Nah, malu sebetulnya, sangat malu. Tapi ini terpaksa karena sebagai bentuk hikayat menceritakan. Dia mengatakan semakin panjang jenggot seseorang maka semakin goblok. Kita malu kan menyebut kalimat goblok. Barakallahu fiikum. Ya, seringnya orang pakai kalimat apa? Ya, bodoh, kurang cerdas. Itu masih enak didengar. Ini kalimatnya goblok. Kasar. Barakallahu fiikum. Alasannya karena jenggot itu kata dia semakin panjang, ya. Kenapa semakin goblok? Karena saraf otaknya ketarik ke bawah. Iya. Barakallahu fiikum. Istihza. Ya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, menjadikan syariat Islam sebagai olok-olokan. Sejarahnya dari mana akar jenggot itu sampai ke otak? Coba tanya dokter. Ya. Barakallahu fiikum. Sampai ke otak enggak ini? Barakallahu fiikum. Nah, ya dan billah, hadzal kalimat. Kalimat yang sangat rusak. Wa nabiyyuka. Nabimu itu lebat jenggotnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi semuanya itu mereka memiliki jenggot, semua para nabi. Barakallahu fiikum. Mereka berjenggot semuanya. Barakallahu fiikum. Aina, sedikit ataupun banyak tapi berjenggot. Rijal, laki-laki. Para sahabat, mereka juga berjenggot. Lalu dikatakan goblok. Yang cerdas siapa? Yang cerdas siapa kemudian? Barakallahu fiikum. Iyadzan billah, kalimat yang jelek. Ya. Setelah itu datang apa namanya? Kritikan dari kaum muslimin tentang ucapannya. Barakallahu fiikum, mengucapkan apa? Kalimat tadi. Kok mengatakan ini penghinaan kepada umat Islam? Membuat klarifikasi yang kedua. Ya, klarifikasinya jadi maksud saya jenggot itu ya memang benar kata dia, jenggot itu semakin panjang akan membuat orang itu kecerdasannya menurun karena saraf yang seharusnya di otak itu ketarik oleh jenggotnya. Tapi turun ke hatinya sehingga dia bertambah arif, bertambah bijak, bertambah ini, bertambah itu, tambah baik. Barakallahu fiikum. Ya, klarifikasi. Klarifikasi yang menunjukkan semakin bodohnya dia. Ya, ya kalau kita ambil kesimpulan, oh berarti orang-orang yang arif, orang yang bijak itu goblok. Barakallahu fiikum. Cerdasannya ketarik, turun ke hati, tapi jadi orang yang goblok. Sama kan? Bahkan lebih jelek dari yang pertama. Dapat kritikan lagi dari kaum muslimin, masya Allah. Ya, buat klarifikasi yang ketiga, bahwa itu guyon aja, bercanda aja. Semakin menunjukkan kebodohannya. Barakallahu fiikum. Kalau itu guyon, ya, apakah dengan syariat Allah dijadikan bahan guyonan? Apakah Allah dan Rasulnya, para sahabatnya, Kitabullah, Al-Quran, syariat Islam dijadikan bahan guyonan? Nah, persis seperti ucapan orang-orang munafikin, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bercanda dan bermain-main saja, guyon saja. Allah mengatakan, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari-cari uzur, jangan kalian meminta maaf, laqad kafartum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah azanillahu iyyakum. Orang seperti ini ternyata bukan tanpa pengikut. Dia juga punya pengikut. Apa sebabnya? Ta'assub, fanatik. Ini yang sedang kita bahas. Ya, sebab penyimpangan yang ketiga, ta'assub, fanatik. Apapun yang dia ucapkan dibenarkan. Apapun yang dia katakan, iya, benar. Sendika dawuh. Siap ikuti, hidup ataupun mati. Sungguh banyaknya jumlah manusia yang mengikutinya, itu tidak menjadi sebab dia dikatakan seorang yang benar. Kebenaran itu tidak berdasarkan banyaknya pengikut, banyaknya orang yang fanatik kepadanya. Bukan karena sebab itu. Kebenaran itu adalah kesesuaian dengan kitabullah dan sunnah. Meskipun engkau bersendirian, meskipun engkau hanya berdua, hanya bersepuluh, dan mereka ribuan orang. Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam juga telah memberitakan tentang umat yang sebelumnya terkait dengan para nabi? Nabi alaihi salatu wasalam diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla seorang nabi, wa ma'ahu arrahtu, bersamanya hanya beberapa gelintir orang, wan nabiyyu ma'ahu rajulun aw rajulan, seorang nabi yang hanya bersama seseorang atau dua orang, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan seorang nabi tanpa seorang pun pengikut. Apa kemudian kalau nabi enggak ada pengikutnya terus bukan nabi? Terus dia salah? Terus dia sesat? Tidak sekalipun. Tetap dia seorang nabi yang mulia. Tetap dia seorang nabi yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Baik, karena hampir masuki waktu zuhur, saya cukupkan pertemuan siang hari ini. Insya Allah nanti dilanjutkan. Ada pengumuman dari panitia. Insya Allah. Saya lupa persisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.